warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أيها المسلمون الحاضرون رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini bersama-sama mendengarkan dan membacakan daripada karya-karya ulama kita sebagai pewaris para nabi alaihi mussalatu wassalam, menyebarkan dakwah, menyeru manusia kembali kepada Allah Ta'ala, di mana dalam kesempatan kita kali ini masih meneruskan kitab ataupun risalah Manhajus Salafis Saleh wa Hajatul Ummati Ilaihi, yakni manhaj, jalan, metode ataupun literatur serta langkah-langkah kehidupan kita, yakni manhaj Salafis Saleh, jalan hidupnya Salafus Saleh, dan hajatul ummah ilaihi, betapa butuhnya umat ini untuk mengikuti jalan tersebut. Di mana kitab semacam ini atau judul semacam ini diangkat karena saking pentingnya hal tersebut. Ditinjau dari satu sisi, yaitu bahwasanya jalan tersebut adalah satu-satunya jalan yang direkomendasi oleh Allah Ta'ala yang bisa mengantarkan kita kepada surganya. Allah telah menyatakan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, wassabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu itulah salaf, wal awwalun, dan yang pertama-tama masuk Islam itulah generasi salafus saleh. Kalau terdahulu salaf saleh yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan para sahabat, muhajirin dan ansar, ini mereka salafus saleh. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Lah inilah yang mengikuti jalannya salafus saleh, yang mana kita sangat butuh dari sisi ini karena Allah telah merekomendasi radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha terhadap mereka, pertama generasi salafus saleh, Allah ridha terhadap mereka. Berikutnya kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Sehingga dari sinilah kita sangat butuh kepada jalannya, karena jalan mereka lah yang a'addalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah telah janjikan dan sediakan bagi mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan dari sisi yang lainnya, Kenapa tema semacam ini diangkat? Padahal begitu pentingnya kita semua muslimin untuk mengikuti jalan salafus saleh. Kenapa diangkat? Karena dari sisi yang lainnya, karena dengan munculnya fitnah-fitnah dan perpecahan umat, menjadikan manusia pobi, tidak mengenal siapakah pendahulu mereka yang harusnya dijadikan figur, tidak mengetahui siapakah yang layaknya untuk mereka ikuti jadi tuntunan dan panutan. Sehingga diangkatlah tema semacam ini, karena dari sisi yang ketiga, banyaknya orang-orang yang ingin mengkaburkan dan menjadikan buruknya citra salafus soleh, sehingga akhirnya tema semacam ini haruslah dijaga. Siapakah salafus soleh? Telah dijelaskan dalam pertemuan yang lalu, mereka adalah asrul kurunil mufaddalah. Mereka adalah generasi yang hidup di masa penuh kemuliaan. Yang diterangkan beliau, mereka haulaihum salafu hadhil ummah. Merekalah salaf pendahulu umat ini. Alladzina asna alaihim Rasulullah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyanjungnya dengan ucapan beliau, khairukum qarni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum. Kemudian beliau mengatakan, sebaik-baik kalian manusia adalah qarni, orang yang hidup di zaman beliau. Siapa mereka? Para sahabat Nabi yang Allah pilih menemani nabinya. Summaladina yalunahum, kemudian orang yang datang setelah mereka. Siapa mereka? Para tabi'in. Tabi', orang yang mengikuti, maknanya mengikuti jalannya mereka dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summaladina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, yaitu yang setelah mereka, yang diistilahkan para ulama tabi'ut tabi'in. Tabi'u yaitu orang yang mengikuti, tabi'in yang mengikuti setelah sebelumnya. Maknanya mereka orang-orang yang mengikuti para tabi'in, yang mengikuti para tabi'in di dalam mengikuti jalannya para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, summa ya'ti min ba'dihim ulufun. Kemudian datang setelah itu generasi-generasi yang mereka sudah mulai menyimpang, yang mereka sebagiannya sudah mulai terbawa pada fitnah-fitnah, pada cobaan-cobaan yang memalingkan dari ajaran yang hak. Sehingga tiga generasi ini, sahabat Nabi, tabi'in, orang yang mengikuti sahabat Nabi dalam mengikuti Rasul, tabi'ut tabi'in, orang-orang yang mengikuti para tabi'in yang mengikuti sahabat Nabi dalam mengikuti Rasul, tiga generasi ini, fahumul qudwah lihadihil ummah. Mereka itulah tauladan, mereka itulah figur yang harus diambil bagi umat ini. Figur yang baik, figur yang telah mendapatkan jaminan dari Allah dengan firman-Nya tadi dalam surat At-Taubah ayat 100. Figur yang telah mendapatkan rekomendasi, mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya yang dikeluarkan di dalam sahih dari sahabat Anas bin Malik dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fahumul qudwah li hadhil ummah. Dan mereka itulah figur, tokoh, pemuka serta tauladan bagi umat ini. Wa manhajuhum, dan metode kehidupan mereka di dalam menjalani agama dan ibadah mereka, fahuwa tariq, itulah jalan alladhi yasiruna alaihi fi aqidatihim wa muamalatihim wa fi akhlaqihim. Yang namanya manhaj adalah jalan. Kalau ditanya apa sih itu manhaj, manhaj huwa tariq, yaitu jalannya. Alladzina yasiruna alaihi, alladhi yasiru alaihi. Naam, ini kununnya dibuang alladzina, yang benar alladhi. Alladhi yasiruna alaihi fi aqidatihim. Naam, yang mana mereka berjalan di atasnya dalam perkara akidah, ideologi, keyakinan, fundamen di dalam hati, wa muamalatihim, dan di dalam menjalani muamalah hubungan dengan sesama hamba Allah, wa fi akhlaqihim, ataupun dalam menjalani akhlak kepribadian pada diri-diri mereka, wa fi jami'i syu'unihim, dan pada seluruh keadaan-keadaan urusan mereka. Naam, inilah yang disebut wa huwal manhaj, itulah manhaj. Jadi kalau ditanya manhaj, apa itu manhaj? Manhaj adalah jalan yang dilalui dalam perkara akidah, muamalah, dan akhlak, serta seluruh keadaan. Kalau itu manhajus salafis soleh, berarti namanya jalannya salafus soleh. Kalau itu manhaj al-firqotin najiyah, kelompok yang selamat, berarti itu jalannya yang dilalui oleh kelompok selamat, urusan akidah mereka yang menyelamatkan, muamalah mereka yang menyelamatkan, dan juga barakallahu fikum, urusan akhlak mereka serta seluruh keadaan yang bisa menjadikan mereka selamat. Itu jalannya. Kalau disebut manhaj al-firqatid dalah, manhajnya kelompok yang sesat. Oh, berarti jalannya, literaturnya, metodologinya, prinsip hidupnya. Nah itu. Disinilah seorang dikatakan dia menyimpang atau tidak tatkala meniti jalan. Semua kita berharap masuk ke dalam surga, namun jalan siapa yang akan kita titi? Apakah jalan yang benar, jalan yang bisa menyampaikan ke dalam surga? Itu hanya satu, siratal mustaqim, itulah jalan salafus saleh. Pertama para nabi, kedua para siddiqin, golongan sahabat nabi, ketiga orang-orang syuhada yang mati memperjuangkan agama nabi, yang keempat orang-orang soleh yang terus istiqomah di atas ajaran nabi. Itu siratal mustaqim. Jalan ini cuma satu. Apakah Anda menuju surga dengan jalan selain jalan mereka? Yang akhirnya kata Rasulullah ketika menggambarkan jalan menuju surga itu hanya satu. Kemudian beliau menggambarkan khatta khututon an yaminihi wa shimalihi, menggambar garis-garis yang lain yang mengaku ini bisa sampai kepada surga. Rasul mengatakan laisa alihi ila syaitan, tidak ada pada jalan tersebut yang menyimpang kecuali ada syaitan yang merayu-rayu. Halumma ilaina, mari kemari, ada padamu keinginanmu, mari kemari, ada kepadamu apa yang kau raih, dan seterusnya. Namun ternyata menjauhkan mereka dari jalan yang hak ini. La inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di mana jalan hidup mereka? Jalan salafus saleh, manhaj mereka. Jadi manhaj mereka itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Bukan sekedar akidahnya saja. Saya akidahnya manhaj salafus saleh, muamalahnya yang penting salafus saleh masuk surga. Tidak. Ya. Sampai dengan engkau betul-betul masuk ke dalam mereka seluruhnya. Nah, barulah dikatakan berakidah, bermanhaj salafus saleh. Bagaimana manhaj mereka? Wa huwal manhaju ma'khudun minal kitabi wa sunnah. yaitu manhaj. Apa itu manhaj? Jalan, literatur, prinsip hidup. Nah, itu namanya jalan, metodologi. Nah, ini namanya manhaj. Mau diartikan ini itu terserah. Namun intinya seperti itu. Nah, ini barakallahu fikum ma'khudun minal kitabi wa sunnah, yaitu jalan, prinsip, metodologi yang diambil dari Alkitab, Al-Quran, was-sunnah, dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Likurbihi minar rasul, dikarenakan dekatnya mereka dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Likurbihi min asri tanzil, dikarenakan dekatnya mereka di masa-masa masih turunnya wahyu, sehingga mereka berpegang dengan Al-Quran dan sunnah. Dekatnya dengan Rasul, salah sedikit bertanya kepada Rasul, sampai-sampai para sahabat di antara mereka, walaupun sekedar mau menjual atau membeli tanah, bertanya kepada Rasul. Kenapa? Karena mereka menginginkan manhaj yang kamil, sempurna. Walaupun dalam perkara muamalah sekalipun bertanya kepada Rasul. Datang Bani Salimah di kota Madinah, yang rumahnya jauh dari Nabi, hampir 3 atau 4 kilo dari masjidnya Nabi. Teklik, teklik, maghrib, isya pulang, subuh mangkat maning, capek mboten? Capek ya. Mendengar di sebelah masjid Nabi ada tanah mau dijual. Bagaimana? Tumbas mboten Pak Muslim? Duitnya wonten iki? Hah, gimana? Hah? Beli. Sudah ada. Tanya kepada Rasul. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami membeli tanah tersebut? Maka turunlah ayat dalam surat Yasin. 6. Wa inna kulla syai'in fi imami mubin. Segala sesuatu itu sudah tercatat dalam catatan yang kitab yang nyata. Maknanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Salimah, wahai Bani Salimah, diyarakum, tetaplah kalian di tempatmu, jangan beli tanah dekat sini. Atharukum tuktabun, langkah-langkah kakimu ke masjid ditulis ini, bukumu jadi penuh kebaikan. Nah, subhanallah. Padahal bertanya sekedar mau beli tanah. Bagaimana arahan mereka? Berjalan dengan kitab dan sunnah. Tidak mengatakan sentimen teman ya, wong aku tuku perak masjid roli ya. Tidak demikian. Tunduk mereka. Mendengar ayat ini berharap pahala. Mereka bertahan di masjidnya hingga akhirnya masjid mereka menjadi masjid yang memiliki nilai dalam sejarah. Nah, namun tidak memiliki nilai keutamaan, sekedar dalam sejarah. Yaitu kila dikatakan disanalah terjadinya perubahan kiblat, dari menghadap arah Baitul Maqdis berubah menghadap ke arah Mekah. Nah ini Bani Salimah bertanya tentang ini. Demikian pula saat Ibn Abi Waqqas ketika mau menginfakkan harta, baik napa mboten? Baik, infak bagus. Beliau sakit, sudah parah, seakan-akan mau mati. Dijenguk oleh Rasul, mengadu, ya Rasulullah, inni qad balaghal bi minal wajah matara. Wahai Rasul, penyakitku semakin parah sebagaimana Anda lihat. Walam tarisni illa ibnatun li. Kalau aku mati, tidak ada yang mewarisi ahli warisku kecuali satu putriku saja. Berarti hartanya untuk dia semua. Eman-eman. Wa ana dzumalin, aku ini orang yang banyak harta. Padahal Islam butuh perjuangan. Islam butuh biaya. Nah, dakwah ketika itu. Afatas sadaqu min mali, apakah aku sedekahkan saja hartaku semua wahai Rasul? Kira-kira bagaimana? kebenaran, ya tidak. Rasul mengarahkan yang bagus. Lah, jangan. Warsing marisi anak wadon siji-siji ne, eman temen ya, eman enggak rasane. Perjuangan butuh. Bagaimana? Wasyatra ya Rasulullah, separuh wahai Rasul. Lah, jangan. Asulus sepertiga wahai Rasul. Iya, sepertiga itu sudah banyak. Padahal mau sedekah, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertanya. Dan saat Ibn Abi Waqqas tahu ketika itu Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan hartanya seluruhnya tidak dilarang oleh Nabi. Namun ketika beliau menginginkan, kan ada dalil halusnya ya. Lu Abu Bakar juga pernah, Umar separohnya. Kok saya enggak boleh, bagaimana Nabi? Ya, tidak membantah demikian, namun tunduk. Para sahabat tidak membantah Nabi. Maka beliau pun tunduk kepada sunnah. Jadi manhaj mereka. Nah, demikian pula Umar bin Khattab ketika mau menyatakan sebuah keimanan, beliau menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innaka ahabbu ilayya min kulli syai illa min nafsi. Wahai Rasul, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu. Cintaku pada anakku, aku kalahkan demi cintaku padamu. Cintaku pada istriku, keluargaku, aku kalahkan demi cintaku padamu. Kepada orang tuaku, kepada hartaku, kepada semuanya, aku kalahkan. Illa min nafsi, kecuali cintaku pada diriku. Maknanya kalau aku harus berkorban, mengorbankan nyawa demi membelamu, ya nanti dulu. Eman ya. Kandungannya. Maka kata Rasulullah, la ya Umar, tidak wahai Umar. Belum sempurna kalau begitu. Hatta ahabba ilaika min nafsik. Sampai aku lebih kau cintai walaupun pada dirimu sendiri. Umar tunduk. Bagaimana kata Umar? Al-an ya Rasulullah, sekarang wahai Rasul. Engkau lebih aku cintai walaupun terhadap diriku sendiri. Subhanallah. Sahabatun tunduk. Tidak bertanya wajib, tidak bertanya sunnah, tunduk. Lah inilah manhajnya para sahabat. Naam. Dalam hal ibadah, mereka datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu wahabiyallah wahabiyannas. Wahai Rasulullah, tunjukkan padaku sebuah amalan yang kalau aku amalkan aku dicintai Allah dan aku dicintai manusia. Seterusnya. Naam. Lah ini para sahabat Nabi. Bagaimana manhaj mereka adalah kitab dan sunnah. Mereka mengambil langsung dari Nabi karena dekatnya mereka. Dan mereka menyaksikan masa-masa Al-Quran turun. Sehingga tahu. Wa akhadahum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengambil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diambil? Ilmu agamanya. Di dalam tafsir Al-Quran, mereka mengambil langsung dari Rasul. Bukan sekedar mengandalkan bahasa Arab. Mereka ahli bahasa Arab. Mereka ahli syair. Mereka tidak menafsirkan Al-Quran semata-mata dengan bahasa Arab. Namun mengambil pemahamannya dari Rasul. Suatu ketika diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, turun sebuah ayat dalam surat Al-An'am. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur adukan keimanannya bizulmin, dengan zulm, zulmin, kezaliman, maka merekalah yang mendapatkan keamanan dan merekalah yang mendapatkan petunjuk. Maknanya, kalau iman tercampur dengan kedzaliman berarti tidak mendapatkan keamanan, tidak mendapatkan petunjuk. Secara mafhum ayat, para sahabat awal mendengar ini, mereka ahli bahasa Arab, walaupun tidak ada dalam mereka kaidah nahwu sharaf karena tidak butuh. Mereka orang Arab bicara bahasa Arab dari kecil. Munculnya ilmu nahwu sharaf itu tatkala tersebarnya Islam, banyak orang-orang ajam masuk Islam sehingga perlu diterapkan kaidah-kaidah. Naam. Lah mereka, kata Abdullah ibn Mas'ud, syaqqa dzalika 'ala sahabat. Para sahabat semua merasa berat. Karena mereka ahli bahasa Arab. Al-Qur'an turun, Allah berfirman, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Tidak mencampur adukan keimanan mereka bidzulmin, dengan nakirah tanwin, yaitu berarti menunjukkan umum kedzaliman apa saja. Zalim pada diri sendiri, zalim pada orang lain, zalim kepada Allah. Zalim apa saja berarti menjadikan mereka tidak mendapatkan keamanan, tidak mendapatkan hidayah. Berat para sahabat. Maka bertanya kepada Rasul. Rasul bersabda, alam tasma'u, bukan itu yang dimaui. Tidakkah kalian mendengar firman Allah dalam surat Luqman ayat 13? Tatkala Luqman al-Hakim memberikan wasiat dan mau'idhah kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun azim. Wahai putraku, janganlah kau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu kedzaliman yang besar. Innama huwa syirku, kata Rasulullah, zalim di sini adalah perbuatan syirik. Lihatlah, pandainya bahasa Arab bukan jaminan benar. Namun para sahabat yang pandai pun pernah keliru, hingga mereka mengambil langsung dari Rasul. Sehingga dari sini, mereka generasi yang manhajnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena dekatnya mereka dengan Rasul dan juga masa-masa penurunan Al-Quran, jadilah wahum khairul qurun, merekalah sebaik-baik generasi. Wa manhajuhum khairul manhaj, dan manhaj mereka, apa manhaj? Jalan, literatur, prinsip hidup, ya, metodologi dalam agama, dalam menjalani kehidupan, itu sebaik-baik manhaj. Jadi kalau ada konsep kehidupan, konsep perbaikan, kok menyelisihi ini, tidak akan menjadi baik. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, la yuslihu akhiru hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan baik akhir generasi umat ini kecuali dengan apa yang menjadi baiknya generasi awalnya, yakni para sahabat. Nah, lah inilah. Barakallahu fikum. Walidzalika, oleh karena itu, yahrusul muslimuna ala ma'rifati manhajihim. Hendaknya kaum muslimun bersemangat untuk mengenal, mengetahui manhaj mereka. Apa manhaj sekali lagi? Ya, yaitu jalan hidup. Dalam apa? Dalam akidah, muamalah, akhlak, dan seluruh kehidupan kita. Lainlah manhaj. Oh, demikian. Iya. Nah, barakallahu fikum. Dalam rangka apa mengetahui? Liya'khudhu bih, supaya mereka mengambilnya. Kenapa demikian? Li'annahu la yumkinu sairu ala manhajihim illa bima'rifatihi wa ta'allumihi wal amali bih. Dikarenakan tidak mungkin seorang bisa berjalan di atas manhajnya salafus saleh, manhaj para sahabat, kecuali dengan mengenalinya, dengan mempelajarinya dan beramal dengannya. Tiga perkara harus. Kita harus tahu, kenal manhaj salafus saleh. Yang kedua, kita harus mempelajarinya. Yang keempat, tiga adalah kita beramal dengannya. Ini barakallahu fikum. Lihada qala Allah jalla wa ala, oleh karena itu Allah berfirman, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan. Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam, yaitu dari kalangan muhajirin dan ansar, sahabat Nabi. Kita bukan muhajirin, bukan ansar pula, yang diada di zaman ayah Nabi. Maka mana kesempatan kita? Walladzina taba'uhum bi'ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa makna dengan baik? Yakni bi'itqan, yakni dengan mutqin, dengan kekokohan. Mengikuti mereka kokoh, kukuh, teguh, lurus, istiqomah di atasnya. Ini sudah. La yamilu yumnatan wala yusratan, tidak berpaling ke kanan ataupun ke kiri. Kanan ekstrim. Ya. Ini semangat dari satu sisi, akhirnya membara, melewati batas. Ke kiri menyimpang, dengan mungkin tafrid, menyepelekan. Yang penting legalitas, yang penting identitas sudah. Ditanya, apakah salaf seperti ini? Loh, sudah. Identitas sudah ada. Bukan, enggak ada identitas. Nah, legalitas dari Allah, walladzina taba'uhum bihsan, kalau engkau mengikuti mereka dengan baik. Nah, ini barakallahu fikum. Bitqan, yakni dengan mutqin. Wala yumkinu, yala wala yumkinu atba'uhum bihsan, harusnya di sini wala yumkinu tiba'uhum bihsan. Naam. Illa bita'allumi madhhabihim wa manhajihim wa mayasiruna 'alaihi. Maka tidak mungkin untuk kita menjadi pengikut-pengikut mereka yang mengikuti dengan baik. Naam. Kita ingin mengikuti mereka. Kapan legalitas terjadi? Kalau mengikuti dengan baik. Dan tidak mungkin kita akan menjadi pengikut-pengikut mereka yang mengikuti dengan baik. Illa bita'allumi madhabihim. Kecuali dengan mempelajari madhab mereka. Wa manhajihim, dan literatur manhaj mereka. Wa mayasiruna 'alaihi, dan apa yang mereka berjalan di atasnya. Oh, kalau begitu belajar manhaj fardu ain. Ya. Belajar manhaj itu fardu ain. Duh. Nanti manhaj salaf wajib semua orang. Naam. Laini na'udzubillah mereka yang menjauh-jauhkan. Wa amma ma'khadul intisab. Naam. Wa amma mujarradul intisab ila salaf wa salafiyah. Adapun sekedar intisab, menyandarkan diri, mengaku-ngaku ila salaf, menyandarkan diri kepada salaf, atau salafiyah, menjadi salafi. Min ghairi ma'rifatin biha, tanpa kita mengenal apa itu manhaj salaf. Wa bi manhajiha, tidak mengetahui hakikat salaf dan apa manhajnya. Fahada la yadri syai'an, maka orang ini tidak mengetahui apa-apa dari salaf itu. Balqot yadur, bahkan kadangkala memudorotkan. Ya apa tidak? Saya salafi, gak tahu manhaj salaf, gak tahu apa. Akhirnya penampilan salafi, bicara sama orang kasar. Ya, taunya pokoknya kalau salafi itu isinya bid'ah, isinya kafir, isinya apa. Dia demikian, saya salafi. Kalau enggak demikian bukan salafi. Enggak, salafi enggak kayak gitu. Salafi itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Hah? Dengan ilmu. Kapan menjadi bid'ah? Kapan menjadi tidak? Dengan ilmu. Kapan kafir, kapan tidak? Na'udzubillah. Lah ini sekedar intisab. Maka qad yadur, bahkan kadangkala memudorotkan. Akhirnya orang lain, tuh. Hasil, ya apa tidak? laini. Sehingga dari sini ciri orang yang mengikuti dakwah salafiyah rajin belajar agama. Rajin belajar agama. Nah, barakallahu fikum. Labudda min ma'rifati manhajis salafis saleh. Harus, kata beliau, mengetahui manhaj salafus saleh. Masyiral muslimin rahimanirrahimullah. Siapakah salafus saleh? Salafus saleh itu bukan kelompok. Itu bukan individual. Namun salafus saleh itu adalah julukan bagi para sahabat Nabi, bagi orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang mereka itulah tokoh-tokoh Islam hakiki. Jalan salaf berarti jalannya Nabi. Jalan sahabat itulah jalan yang diridhoi. Nah, lah kalau kita ingin mengenali mereka dan betul-betul terakui sebagai orang yang mengikuti mereka dengan baik, kata Syekh, la budda mim ma'rifati manhajihim. Harus mengetahui manhaj mereka. Nah, ini barakallahu fikum. Lihada, oleh karena itu, kanat hadil ummat tatadaros manhaj salafi saleh. Oleh karena itu umat ini terus turun temurun mengajarkan, mempelajari manhaj salafus saleh, jalannya salafus saleh. Wa yatanaqalunahu jailan ba'da jail, dan mereka saling menukilkan generasi demi generasi. Fakana yudarrisu yudarrasu wa kana yudrasu fil masajid, dan dahu adalah pelajaran tersebut diajarkan di masjid-masjid. Naam. Yudrasu fil madaris, diajarkan di sekolah-sekolah. Wa fil ma'ahid, dan di ma'ahad-ma'ahad. Wal kuliyat wal jami'at, apakah di perguruan tinggi serta universitas-universitas. Ini diajarkan demikian yang mereka memperhatikan kemurnian agamanya. Naam. Ini barakallahu fikum. Fahada huwa manhajus salafis saleh. Inilah manhaj literatur salafus saleh. Wahadi tariqah, maka inilah jalan. Naam. Lima arifatihim, untuk mengetahuinya. Yaitu apa? Annana nata'allama manhajas salafis saleh safi. Maka kita mempelajari manhaj salafus saleh as-safi, yang bersih, yang murni, ma'khudun min kitabillah wa sunnati rasulillah, yang diambil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barakallahu fikum, ini poin pertama yang harus kita tanamkan pada pelajaran kita kali ini, yaitu wajibnya kita mempelajari manhaj salafus saleh, di mana salafus saleh bukanlah kelompok, bukanlah organisasi ataupun juga yang lainnya, namun itu julukan bagi mereka para sahabat Nabi, orang-orang yang mengikutinya dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa makna dengan baik? Bi'itqan, yang kokoh lurus di atas jalan mereka. Lah bagaimana kok kita harus mempelajari manhajnya? Karena supaya betul-betul bersama mereka. Kalau sekedar intisab, mengaku-ngaku tanpa mempelajari dan mengetahui, ini mudorotnya lebih banyak. Ya, coba lihat aja, nuun sewu. Ada orang ngaku ngikuti generasi salafus soleh, orang tahu ngaji. Biasanya yang dia senangi semangatnya. Frontal mboten biasanya. Frontal, akhirnya tetangganya mengatakan, tuh kalau ngaji kan seperti itu. Ngaji seperti itu, ya apa tidak? Nah ini. Al-afu minkum. Nah ini perlu diperhatikan. Yadur, kata Syekh, membahayakannya lebih besar. Namun kalau dia lihat, nah, sebagaimana Rasul dan para sahabat demikian, di luar move-nya, oh mereka itu orang yang tersihir, mereka itu orang yang pada gila, aneh dan seterusnya. Ketika datang, sebetulnya kehidupan Rasul dan para sahabat kayak apa? Melihat, masya Allah, keindahan, keharmonisan, kejujuran di antara mereka. Nah, saling memiliki akan dakwah ini di antara mereka. Masya Allah, tertarik-tertarik. Sehingga tatkala Fathu Mekah, Nabi menaklukkan kota Mekah, musyrikin Quraisy berbondong-bondong masuk Islam bukan karena takut. Namun sudah tahu ternyata Islam itu penuh dengan kebaikan. Nah, lah ini. Kekurangan adalah pada orang yang ketika itu tidak mau mempelajari. Nah, ini barakallahu fikum. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhbaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini poin kedua. Telah mengkhabarkan annahu sayakthurul ikhtilaf fi hadil ummah. Bahwasanya akan terjadi banyak perselisihan dalam umat ini. Wadzalika fi qalihi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah wa sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Beliau mengatakan bahwasanya telah terpecah belah orang Yahud menjadi 71 kelompok sekte pemikiran, dan terpecah belah kelompok Nasara menjadi 72 kelompok sekte pemikiran, dan akan berpecah belah umat ini, umat Islam, menjadi 73 kelompok. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Mendengar berita yang mengerikan, berita yang sangat menakutkan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Berita semacam ini, tatkala sahabat Umar mendengar yang semacam ini, semakna ini, beliau mengatakan, aku khawatir kalau seandainya nanti semua orang dikumpulkan di mahsyar, dikatakan semuanya masuk neraka atau semuanya masuk surga kecuali satu, aku takut saat aku yang satu itu. Naam. Dan sebaliknya juga, dikala diberitakan semuanya masuk neraka kecuali satu, aku berharap aku yang satu itu. Namun harapan bukan sekedar harapan, harus diiringi upaya dan usaha. Harapan bukan sekedar harapan, upaya dan usaha. Sehingga para sahabat ketika mendengar seperti ini, mereka mengatakan, man hiya ya Rasulullah, siapa yang satu itu wahai Rasul, aku kepengin jadi mereka, aku kepengin jadi dia yang satu itu. Tidak terus diam, ya moga-moga kulalah. Ya moga-moga kulalah, kulalah, dongalah, doa lo saya yang jadi satu itu. Apa usaha Anda? Nah, ini. Para sahabat bertanya, karena khawatir jadi yang 72 masuk neraka. Bertanya, maka Rasul mengatakan, satu itu bukan individu orang. Ya. Fulan, fulan, fulan, tidak. Namun Rasul mengatakan sifat. Sifat yang bagaimana? Man kana ala misli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Man, siapa saja yang kana terbukti ala misli ma ana alaihi al-yaum, berada di atas perkara yang pada hari ini aku wa ashabi dan para sahabatku ada di atasnya. Siapa saja orangnya, mau yang berkulit putih, kulit hitam, kulit merah, cawo matang, coklat, dan seterusnya. Mau yang dari keturunan Arab ataupun Ajam. Mau yang dari suku A sampai Z. Yang selamat itu orang yang terbukti berada di atas perkara yang Rasul dan para sahabatnya di hari itu ada di atasnya. Nah ini. Kalau dia terbukti, mana yang membuktikan? Dalil. Oh saya seperti lah ini, Quran dan Sunnah. Karena itulah jalannya mereka. Nah, barakallahu fikum. Hadza hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dalam Jami'nya dan Abu Dawud dalam Sunannya serta Ibnu Majah dalam Sunannya, dan hadis ini masyhur yang diriwayatkan dari jalan banyak, yakni dari banyak para sahabat. Maka beliau hafizahullah mengatakan, hadza manhajus salafis saleh, inilah manhaj salafus saleh. Apa itu? Yaitu apa itu? Kana alaihil rasul wa ashabuhu hina idzin, yaitu sesuatu yang di atas rasul dan para sahabatnya di hari itu ada padanya. Sehingga kata Imam Malik nanti, naam, ada di atasnya, yaitu apa? Salaf saleh. Maka na alaihi rasul, apa-apa yang rasul ada di atasnya, wa maka na ali ashabu, dan apa-apa yang para sahabat ada di atasnya. Lah mereka itulah alladzina ittaba'uhum bi ihsan. Mereka itulah yang mengikuti generasi para sahabat dengan baik. Ini barakallahu fikum. Ini perkara kedua. Tasaddudul halati ila ma'rifati manhaj salafis saleh litamassuki bihi li'annahu tariqun najah. Dan semakin kuat untuk keadaan kita untuk mengenal manhaj salafus saleh. Naam, kebutuhan kita semakin sangat dirasa tatkala apa? Tatkala kita mengetahui itu adalah jalannya sahabat Nabi yang selamat. Dalam rangka untuk apa? Kita berpegang teguh dengannya karena inilah jalan keselamatan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahiyal firqatun najiyah wahum ahlus sunnah wal jamaah, dan seterusnya. Ini poin kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam bab ini insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya mengenai nama-nama, yakni golongan muslimin yang para sahabat ada di atasnya. Nah, dikarenakan di mereka memiliki sifat-sifat yang kembalinya kepada satu, yakni para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita jalan tersebut dan menjadikan diri-diri kita orang yang mau mengikuti dan mengamalkannya, dan menjadikan kita istiqomah di atasnya sampai dengan mati. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan barokah apa yang kita pelajari, serta menjadikan barokah apa yang telah kita ketahui, dan membuahkan amalan soleh yang mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan di hari kiamat. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.